Maleme malam minggu gak di pacar dan nasib nasib ya Allah. Rek ayo rek mlaku mlaku neng tunjungan. Rek ayo rek rame rame Gelap laku.